Mitra Bisnis, Tempo menulis, Nahdlatul Ulama mengancam akan mengeluarkan fatwa yang melarang umatnya membayar pajak jika pemerintah tidak bisa mengelola uang pajak dengan benar dan terus dikorupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda soal ini? Itu sebagai peringatan dan upaya untuk mengoreksi tata kelola pemerintahan ya. Jadi saya untuk maksudnya itu setuju itu. Karena kalau uang rakyat tidak digunakan dengan benar, dengan baik, dan rakyat juga tidak bisa mengontrol dengan efektif, himbauan seperti itu adalah peringatan keras namanya. Ya, dia bukan harga mati, tetapi himbauan itu untuk menegur pemerintah dengan keras supaya pemerintahnya sadar, menyadari maksud dan tujuan pungutan pajak dari warga negara itu. Saya tangkap dari himbauan Nahdlatul Ulama itu. Saya melihat positif, ya saya melihat positif. Apa dampaknya terhadap keuangan negara jika fatwa ini nantinya jadi diterapkan, Pak? Dampaknya justru ya kalau saya mengatakan dampaknya pemerintah atau pengelola negara ini berbenah. Ya, karena saya melihat itu bukan harga mati, kan itu tidak himbauan lalu tanpa syarat, ya. Itu bukan himbauan tanpa syarat, tapi himbauan ya, yang maksud akhirnya itu adalah supaya pajak yang dikumpulkan dari rakyat itu digunakan dengan benar, dikelola benar. Maksudnya itu yang harus kita tangkap. Itu bukan pembangkangan tanpa alasan, itu bukan himbauan untuk membangkang, maksudnya justru itu untuk kepentingan rakyat. Penerimaan dan pengeluaran itu harus administrasinya benar, jangan sampai penerimaan banyak yang dikorup, ya. Kemudian belanja itu harus betul-betul untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kan itu. Jadi kalau penerimaan yang seharusnya misalnya berapa triliun tapi berkurang, hilang sekian triliun gara-gara oknum aparat pajaknya bermain dengan pembayar pajak, nah itu kan yang dirugikan rakyat. Pajak itu adalah hak rakyat, kemudian ya setelah diserahkan ke kas negara itu menjadi hak rakyat untuk dijadikan dalam bentuk penyediaan kebutuhan-kebutuhan bersama, ya, membangun jalan, menambah jalan, merawat jalan, menyediakan fasilitas transportasi, ya, sarana transportasi, ya, perbaikan pelayan pemerintahan, ya, belanja pegawai, semuanya itu dari uang rakyat, ya. Nah, sebagian besar uang yang diberikan rakyat itu adalah dari pajak. Jadi pesannya adalah ya cobalah ya kumpulkan dengan benar, jangan dibiarkan bocor ya penerimaan itu, lalu yang sudah terkumpul secara optimal itu digunakan dengan sebaik-baiknya, jangan dalam implementasi kebijakan bahkan sejak rencana kebijakan itu sudah dikorup. Lalu Pak, bagaimana Bapak menilai munculnya pro kontra mengenai wacana ini? Kalau saya simak yang bersuara mengecam itu adalah orang dari partai yang pemerintah yang memang mau bagian dari pemerintah atau dari partai pemerintah ingin menyelamatkan pemerintah. Sementara maksud dari fatwa himbauan ini adalah mengoreksi pemerintah, meminta pertanggungjawaban pemerintah agar mengelola penerimaan pajak itu dengan benar, agar mengumpulkan pajak dengan benar, betul-betul masuk ke dalam kas, ya. Kemudian dalam menggunakannya juga dengan benar. Nah, itu pesan yang sebenarnya dari Nahdlatul Ulama. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Saya Wendy Lim.